Mitra bisnis, Indopos menulis, tampaknya Menteri ESDM sedang menghukum para pedagang batubara. Selama lebih dari 25 hari, Pak Menteri tidak menandatangani izin usaha pertambangan yang merugikan pengusaha. Akibatnya, kapal yang datang tidak bisa bersandar dan bongkar muat. Kerugian yang harus ditanggung, biaya singgah per kapal per hari dapat mencapai lebih dari $20,000. Padahal pemerintah pun dirugikan dengan kehilangan potensi pendapatan dari pajak. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Wakil Ketua Dewan Penasehat Kadin, Sandiaga Uno. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Apindo, Hasanuddin Rahman. Pak Hasanuddin, apa komentar Anda? Ini terkait dengan masalah TDL, kenaikan TDL, kenaikan tarif dasar listrik, iya kan? Pertama kan sudah ada kesepakatan antara dunia usaha dengan DPR bahwa capping itu ditetapkan 18%. Tiba-tiba secara sepihak direktur utama PLN mencabut capping 18% itu. Kalau itu dicabut, kenaikan tarif dasar itu tuh akan gila-gilaan, bisa menghancurkan industri kita. Setelah diusut-usut duduk perkaranya, ketahuan dua, ya kan? Sumber energi kita itu dijual murah, gas, kemudian batu bara juga keluar. Jadi kelihatannya sekarang ini mau dikembalikan agar batu bara itu diolah di dalam negeri untuk menjadi sumber energi. Itu kira-kira. Tapi untuk yang dijual di dalam negeri kan juga tetap membutuhkan izin. Seharusnya juga harus diteliti ulang dong, betul nggak? Yang sekarang dipermasalahkan kan adalah mengapa batu bara kita yang kaya itu dikirim keluar. Justru dianjurkan untuk di dalam. Itu aja. Kira-kira lah. Kacau balau sekarang ini. Ya? Sebenarnya apakah memang harus persetujuan menteri atau dapat didelegasikan? Adanya situasi yang sekarang ini mau tidak mau kan akhirnya yang paling bertanggung jawab kan orang nomor satu di bidang itu. Ya menteri dong, iya kan? Makanya dia perketat lah itu approval untuk perdagangan batu bara itu, ya? Demikian Hasanuddin Rahman, saya Kiki Wijaya.